الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Pembahasan terakhir berhubungan dengan tanwin. Man murad bit tanwin huna? Indaga apa? Bahwa nunun zaidatun sakinatan tanhaful akhir lafzun akhir tanhaful akhir lafzun la khatan li ghairi taqid. Naam. Nunun zaidah untuk mengeluarkan pada contoh semisal apa? Idzan. Naam. Sakinah untuk mengeluarkan apa? Semisal daifin. Naam. Daifin kenapa? Daifinin. Naam, asalnya apa? Daifinin. Taib nunnya apa? Harokat, tidak sukun. Taib. Talhaqul akhir untuk mengeluarkan semisal Alhamdulillah ingkasara, pokoknya nun sukun yang di selain akhir. Lafdan la khatta, hanya sekedar lafad. Nam la khatta untuk mengeluarkan semisal apa? Akhirul Qawafi. Akhirul Qawafi sama il yang bersambung dengan non. Ya semuanya yang apa nam? Pokoknya yang di situ nam secara penulisan ada dan apa secara lafadz ada. Tayyib. Seperti pada nun yang ada di akhir Qawafi. Nam asoban ada nun sukun dan memang tertulis nun sukun. Nah, dan tanwin kemarin kita pelajari ada beberapa macam. Nah, keseluruhan ada berapa Muhammad? Ada 4. Kita baru mengambil berapa? Yaitu tamkin, muqabalah, tanwin, tankir. Tanwin atau tamkin? Dab itu Ahmad. Yang menempel di isim-isim cuma nasain. Yang menempel di isim-isim? Yang mu'rab? Yang munsharif? Yang munsharif? Jam mana saya? Hah? Di jam mana saya? Selain jamak mu'annats salim. Ya tanwin atau tamkin. Yaitu tanwin yang ada pada isim-isim yang mu'rab yang munsharif selain jamak mu'annats salim. Dikeluarkan jamak mu'annats salim kenapa? Faiz. Padahal ada muslimatun, mu'minatun, qanitatun. Kalau dikeluarkan dari tanwin utamkin, badan jelas di situ tanwinnya. Nah, karena tanwin pada jamak mu'annats salim itu tanwinun muqabalah. Taib, sebab ya, sebagaimana kemarin dibahas. Nah, tanwinul muqabalah yaitu tanwin yang ada pada nama jamak mu'annats salim. Sebabnya kenapa? Ya, kemarin sejarahnya telah kita bahas. Tayyib, untuk apa? Mengimbangi nun pada jamak mudzakkar salim. Sebab kalau tidak diimbangi demikian, akhirnya faraq akan lebih utama daripada asal. Adapun tanwin dan tankir apa dobitnya? Zakaria. Tanwin yang masuk pada apa? Sebagian isim-isim yang mabni. Untuk apa? Untuk membedakan antara ma'rifah dan nakirah. Untuk membedakan antara ma'rifah dan nakirahnya. Nah, makanya namanya tankir. Untuk apa menjadikan nakirah? Jadi tanwin ini untuk menjadikan nakirah isim-isim yang apa? Yang mabniyah. Taib, sehingga dengan tanwin tersebut terbedakan dari isim ma'rifahnya. Nah, contohnya apa? Yang berupa isim fi'il sahin, maknanya perintah untuk diam dari apa? Dari semua perkataan. Kalau sah, nah, perintah untuk diam dari perkataan tertentu. Nah, juga yang kiasi digunakan tanwin tankir gimana? Abdullah. Ada? Itu saja. Itu saja. Atau ada? Nah, itu semua nama yang diakhiri dengan apa? Dengan wai. Nah, semua nama yang diakhiri dengan wai, maka kiasi khonifin. Tanwin yang ada padanya tanwin apa namanya? Tangkir. Jadi ada tamkin, ada tangkir. Jangan sampai keliru-keliru. Adapun muqabalah tadi telah kita bahas. Tapi sekarang kita masuk pada na'am jenis yang keempat. Siapa yang kemarin belum baca? Sekria. Ah, Ikra. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Wali tanwinul iwad wa huwa thalathat aqsam. Al-awwalu wadun amdunatun wa huwa lahiqu li'ilin iwadan amma yudhafu ilayhi fi nahwi yawma idin wa hinna idin wa aslu yawma in kana kada wa hinna in kana kada wa hulifatil jumlah wa hulifatil jumlah tu waji'a bitanwin awadan anha ikhtisaran. Baik. Ar-rabi' tanwinul iwad. Naam, tanwin pengganti. Wa huwa thalathu aqsam, al-awwal iwadun an jumlah. Jelas dia menggantikan jumlah. Dabitnya wa huwa lahiqu li id iwadun amma tundafu ilai. Li idin. Naam. Yaitu tanwin yang apa? Menempel pada izin sebagai pengganti dari apa? Dari perkara-perkara yang diidhofahkan kepadanya. Fi nahwi yauma izin wa hina izin. Wal aslu dari yauma izin yauma id kana kada. Jadi id kana kada ya, itu apa? Kemudian diganti dengan tanwin saja menjadi izin. Yauma izin. Sehingga lebih ringkas. Nah, berarti apa? Pada hari nah tersebut. Ya. Yauma izin tuhadditsu akhbaraha. Ya, yauma izin berarti kembali ke depan apa? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Apa? Wa qala al-insanu ma laha yauma idzin. Naam, yaitu pada hari tersebut yang disebutkan di depan tatkala naam guncangan hari kiamat Allah Subhanahu wa taala tetapkan, kemudian Allah Subhanahu wa taala keluarkan naam dari bumi isi-isinya berupa apa? Mayat-mayat yang telah dikubur badannya semuanya keluar. Ini salah satu penafsiran. Intinya yauma idzin. Nah, yauma idzin yaitu pada hari nah kejadian tersebut. Demikian pula sama hina nah idkana kada, kemudian di ubah menjadi hina idin untuk apa, meringkas. Qala fa hudhifatil jumlah wa ji'a bi tanwin aywandan anha ikhtisaran. Apa i'rabnya aywandan? Nah, maf'ul li ajli. Demikian pula apa? Ikhtisaran. Maf'ul li ajli. Sehingga kalau ditanya ikhwan fillah, na'am, apa fungsi tanwin iwad an jumlah, ya apa? Intinya apa? Lil ikhtisar. Itu gampang ya. Nah, lil ikhtisar, untuk meringkas. Karena apa? Jumlah yang panjang, kalau kita harus yaumaid kemudian diulangi lagi ke depan, kepanjangan. Maka nah, kemudian diganti dengan tanwin yaumaidin. Istamir. Atlani umadun al-kalimah wa huwa tanwin al-kumi binahmi qawlihi ta'ala kulli ya'lamu ala shakilati ya'malu kulli ya'malu ala shakilati ay kullu insanin wa tanwin binahmi qawlihi ta'ala fadalna ba'dan nabiyyina ala ba'd ay ala ba'dihim. Naam. Wastani iwad an kalimah. Naam, pengganti dari suatu kalimah. Dan kalimah di sini tentunya yang diinginkan kalimah nahwiyah. Naam, kalimah dalam istilah apa pengertian nahwu. Karena dibedakan antara jumlah dan kalimah. Taim iwad an kalimah wa huwa tanwinu kullin wa ba'din, yaitu tanwin yang ada pada kul dan pada ba'd. Naam, kata kul seperti contoh kullun ya'malu ala syakilati, maksudnya apa? Kullu insanin. Demikian pula faddalna ba'dahum, faddalna ba'dan nabiyyina ala ba'din, ba'din maksudnya apa? Ala ba'dihim, yakni ba'din nabiyyin. Kalau mau di na'am jelaskan semua apa berarti faddalna ba'dan nabiyyina ala ba'din nabiyyin. Tayyib, kami utamakan sebagian para nabi atas sebagian para nabi yang lain. Nam ay ala ba'dihim. Hada wadih. Nam istamir. Asalat iwadun al-hafim wa huwa lahiku il-jumu'il mu'tana ala wadini huwa'ili nahu jawarin wa gawashin fi halatai rafi wal jar. Naam, iwad an harfin. Dhabitnya ikhwani fillah al-lahik lil jumu'il mu'tallah ala wazni fawa'il. Itu tanwin yang nempel pada apa? Jamak-jamak yang dia mu'tal akhir. Mu'tal akhir. Akhirnya berupa huruf illah. Dengan wazan apa? Fawa'ilu. Fawa'ilu berarti di sini apa? Lam di akhir itu berupa huruf illah. Naam, nahu jawarin. Naam, jawariyu. Ghawashin. Naam, fi halat al-raf'i wal-jarri. Naam, tayyib. Tapi hanya pada dua kondisi saja, yaitu ketika apa? Rafa' dan jar. Keluar darinya berarti kondisi apa, Muhammad? Di sini, untuk apa? Iwad al-harfin, yaitu yang masuk atau yang menempel pada jamak yang mu'tal akhir dengan wazan fawa'il. Contohnya jawarin dan ghawashin. Dia khusus pada kondisi rafa' dan jar saja. Berarti keluar darinya kondisi nasab. Ketika nasab apa? Dimunculkan. Kenapa dimunculkan ketika nasab? Karena ringan. Ringan ya. Ringannya harokat fathah. Waqad nadhama aqsama tanwinil arba'ati al-khasah bil mis bil ism al-maqudi. Naam. Nadhama aqsama tanwinil arba'ati al-khasati bil ismi al-maqudi. Naam, beliau katakan tanwinun Tanwinun alladhi bil asma'i jari. Taib. Tanwinun alladhi bil asma'i hari. Makin wa qabil awidhan wa nakir. Naam. Tamkin, muqabalah, kemudian iwad dan tangkir. Taib. Ini jelas. Ingat-ingat ikhwan fillah empat jenis naam tanwin tersebut. Kita masuk pada syarat berikutnya. Kalau ghalib masuk kan yang masuk yang ketiga ghalin. Ini masuk yang ketiga ni bagaimana? Karena dia bisa bukan badan afa'in ya, wa'in. Kan ghalin yang ketiga dia kan muncul dia ini. Al-ghalib. Kemudian muncul dia ini. Kalau fawa'il kenapa ini dinakan tanwin iwad, kenapa? Karena asalnya tidak bisa di tanwin. Asalnya kan fawa'ilu. Kalau itu hanya sekedar hadaf, asalnya ghaliyun, ya kan? Qadi. Naam. Al-qadi. Ketika ada kehilangan al, maka apa? Qadi. Tapi asalnya memang dia sudah ada tanwinnya. Asalnya sudah ada tanwin, berarti dia bukan pengganti. Nah, berbeda dengan apa pada wazan fawa'il. Tanwin yang dimaksud di sini memang apa dia untuk ganti dengan tanwin itu terbedakan. Karena wazan fawa'il tidak menerima tanwin. Kalau tadi masuknya tanwin apa? Mu'rabah, munsharifah. Taib. Kan dia menerima tanwin ya kan? Cuman dia itu nanti pembahasannya karena apa? Karena naam ilal. Jadi tanwinnya muncul karena ilal. Berarti ini pun kalau saya dikasih alif lam muncul ya ini. Apanya? Awas dengan jawar ini kalau dikasih alif lam. Jadi al-jawari apa al-jawar jadi kalau dikasih alif lam. Kakek qadin qadin qadin ramin itu kan semua kan kalau saya dikasih alif lam kan muncul ya. Ya. Kalau ini dikasih alif lam muncul ya, apakah cuma ketika masuk toh? Bagaimana? Al-fawail al-jawari ya. Penulisannya ada. Nah, penulisannya ada. Nah. Qala rahimahullahu ta'ala wa 'alamatun ma'nawiyah wa hiya al-hadithu anhu. Dan satu nama yang atau yang ketiga ini alamat yang maknawi, yaitu al-hadithu anhu yang kemarin dalam syudur diibaratkan dengan apa? Al-isnad ilai. Qama Zaidun, fa Zaidun ismun li'annaka qad haddatha anhu bil qiyam. Wa hadhihi al-'allamatu anfa'ul 'alamatil madhkurati lil ismi. Itu ingat-ingat. Naam, dan alamat ini alamat yang paling bermanfaat bagi isim. Naam, yaitu al-isnad ilai. Kenapa? Wabiha usudillah al-ismiyyatin ta'fin dorobtu. Dan dengannya ya dijadikan sebagai dalil tentang apa? Keisiman ta' pada dorobtu. Itu dengannya dhamir ta' ini bisa diketahui bahwasanya dia itu apa? Dia itu isim. Kenapa? Karena naam syarat apa maknawiyah ini yaitu al-hadits anhu. Kenapa? Nah, kalau ditanyakan li annaka qad haddatha anhu bil qiyam. Seperti contoh qama Zaidun. Berarti kalau dharabtu li annaka ya haddatha an nafsika apa? Pintar. Ya, karena engkau apa? Membicarakan atau mengkhabarkan tentang dirimu apa? Bahwasanya engkau itu memukul. Taib. Atau al-isnad ilaih sama khanifilah. Disandarkannya naam apa perbuatan tersebut kepada apa ta'i. Alatara annaka alatara annaha la takbalu al wala yalahakuhat tanwin wala ghairuhuma min al-alamat allati tudhkaru lil ismi siwal hadithi anha. Nah, kan kau lihat bahwasanya pada Daraktu ikhwani fillah, taknya ini tak pada daraktu, nam dia tidak menerima ai. Tidak pula apa? Nam bisa menerima tanwin. Dan alamat-alamat yang lain. Nam tidak ada dari semua alamat-alamat isim ikhwani fillah yang bisa apa? Diterapkan pada tak daraktu atau tak dhamir. Nah, kecuali apa? Al-hadis anha. Oleh karena itulah dikatakan oleh Ibnu Hisham bahwasanya ini anfa'ul alamat ya al-maqurati lil ismi. Nah, mikra ba'dahu. Indak ya Abdullah. Faedah. Fa'idatun i'lam anna al-isma lahu 31 alama. Ketahuilah bahwasanya isim itu pada hakikatnya memiliki berapa? 31 tanda. Banyak kan bila 31 tanda. Cuma Ibnu Hisham rahimahullah ta'ala menyebutkan dari tanda-tanda tersebut na'am hanya 3 yang paling na'am jelasnya. Yang pertama apa? Al, kemudian tanwin, kemudian yang ketiga al isnad ilai. Taim. Dan juga beliau dengan 3 ini ingin mengisyaratkan bahwasanya tanda itu bisa di depan, bisa di belakang, dan ada tanda yang sifatnya maknawi. Adapun 31 alamah ini ba'duha fi awalihi wa ba'duha fi akhirihi wa ba'duha fi jumlatihi wa ba'duha fi makna. Nah, sebagainya di awal, sebagainya di akhir, sebagainya di jumlahnya, sebagian di maknanya. Sekarang kita ambil yang pertama, fallati fi awalihi sab'un. Yang alamat di depan itu 7. Huruful jar, contohnya Ahmad, min, bikin jumlah mufidah. Taim, jaa zaidun minas suqi. Syahidnya as-suq apa? Berarti isim, kenapa? Karena kemasukan min. Wal qasam. Nah, gampang ini. Banyak sekali. Nah, waqtuha wal laili. Nah, taim dan seterusnya. Wallahi. Dan huruf qasam ada berapa? Sebagai murojaah. Huruf qasam ada berapa? Hendak ya Muhammad. 3. 3 ini terbagi menjadi berapa? 3 huruf qasam yaitu al-wawu, wal-ba'u, wat-ta'u. Tayyib. Dari sisi na'am penggunaannya terbagi menjadi berapa? Nah, terbagi menjadi 3. Nah, taim al-wawu ini hanya masuk pada apa? Isim dhahir. Kemudian al-ba masuk pada isim dhahir dan dhamir. Wallahi. Nah, ini isim dhahir saja. Wadduha wasyamsi. Nah, sedangkan ba ini dhahir dan dhamir maksudnya. Billahi. Nah, kemudian bihi. Sedangkan yang ketiga atta ini yang paling sempit penggunaannya. Karena apa? Hanya khusus penggunaannya pada apa? Rabbul Jalalah. Tallahi. Wa hurufun nida. Nah, dan huruf-huruf nida. Nah. Contohnya Zakaria. Huruf nida. Ya Muhammad. Tayyib. Naam. Ya Abdullah. Wa al walaulal imtina'iyah. Ah ini. Indah Faiz. Laulal imtina'iyah contohnya. laula imtinaniyah. Kalau masuk pada sesuatu berarti yang dimasuki adalah isim. Laula zaidah. Hah? Laula zaidah. Hah? Ujaan. Taib. Naam. Hah? Laula al-matar la ataituka. Laula al-matar la ataituka. Naam. Laula al-ma' lamatan nabat. Naam. Laula al-Bukhari, bagaimana perkataannya? Perkataan salam tentang Imam Muslim? Hah? Bahasanya Imam Muslim ikhwani fillah. Naam. Dari sisi naam keilmuan beliau mengambil banyak dari gurunya Imam Bukhari. Naam. Tapi laula al-Bukhari maja'a muslimun apa seterusnya saya lupa. Dalam artian nah, Imam Bukhari memiliki andil yang besar. Nah, memiliki jasa yang besar terhadap Imam Muslim. Cuman kenapa Imam Muslim tidak mengeluarkan satu hadis pun dari gurunya ini? Hah? Fitnah. Hah? Nah, asar fitnah. Imam Muslim kedua-duanya gurunya. Karena apa? Fitnah yang terjadi antara Imam Bukhari dan siapa? Hah? Adz-Dzuhli. Nah, kedua-duanya gurunya. Sudah daripada ta'asub dua-duanya enggak keluarkan. Nah, walaupun sebenarnya ya tapi khair akhirnya ketika nah Muslim demikian akhirnya kan tatkala ada riwayat Muslim dan riwayat Bukhari bertemu jadi makin kuat ya di. Nah, hikmahnya. Tapi Imam Muslim tatkala terjadi fitnah antara Adz-Dzuhli dan Al-Bukhari rahimahumullah ta'ala. Nah, kemudian mengambil langkah untuk tidak apa meriwayatkan dari kedua-duanya. Walaupun periwayatan beliau tentunya dari gurunya Fanifillah, terutama Al-Bukhari yang memiliki jasa besar terhadap beliau. Nah, ini banyak. Laula al-imtina'iyah. Kemudian inna wa akhwatiha ini kan. Wa amma at-tafsiliyah contohnya. Amma at-tafsiliyah. Kalau ada amma, naam, berarti setelahnya isim. Apa? Fa amma al-yatima fala takhar wa amma as-sa'ila fala tanhar dan seterusnya. Naam, ini amma tafsiliyah. Hah? Amma ba'du itu artinya. Beda. Nah, itu bukan amma tafsiriyah. Tayyib. Kemarin apa amma ba'du? Amma ini apa? Fa. Fasiha fa amma. Hah? Itu hah? Fasiha. Fasiha fa. Ya, pengganti dari apa? Fa. Hah? Tafsiriyah. Itu ganti dari apa? Mahma yakun syai'in mahma yakun syai'un ba'du berarti apa dia untuk na'am menggantikan kalimat tersebut. Tayyib. Tayyib, karena itulah apa? Di ini di halaman sebelumnya dulu kita lewati. Nah. Diraja Alaman 23 dan 24. Jadi beda antara nam amma tafsiriyah. Nam di sini untuk tafsir. Nah makanya dalam ayat kan apa fa ammal yatima fala takhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddi. Untuk tafsir, untuk merinci. Nah, fa'nya fa apa? Bisa fa fasihah untuk. Naam. Ba'dahu. Sekarang yang kedua, wallati fi akhirih ashrun, dari 7 sekarang 10 untuk yang di akhirnya. Ya unisbah, ini jelas Zaidi. Nah, Zaidi ini berpemahaman apa? Zaidi ya. Tayyib. Atau nisbah kepada keluarga Zaid bisa. Wa ta'u ta'nits al-mubdalati fil waqfihaan, yaitu ta'nits yang diganti tatkala waqaf menjadi ha. Seperti apa? Muslimatun, tatkala waqaf apa? Muslimah. Naam, muslimatun jadi muslimah. Menunjukkan naam yang kemasukan ta ini adalah isim. Wa alifu ta'nitsi maksurah. Naam, seperti habla. Dan alif ta'nits mamdudah, hamra. Naam. Dan yang lainnya. Wa tanwin tamkin, jelas. Ya, ini tanwin hanya perincian, nah. Perincian dari tanwin. Naam. Taib, sehingga mencapai jumlah apa? 31 ini karena diperinci seperti ini, khonifillah. Naam. Jadi tanwin yang 4, naam, dihitung 4. Naam. Tanwin tamkin karo julin wa tangkir kasahin. Wa hurufut tathniyah. Taib, hurufut tathniyah. Muslimani. Naam, alifnya ini ketika dalam keadaan rafa, atau muslimaini ketika dalam keadaan nasab dan jar. Wa jamul mudzakkar salim, ini juga. Naam. Wal alif wa ta fi nahwi az-zainabat. Naam, tambah alifan, ditambah alif dan ta untuk apa? Untuk jamak mu'annas salim. Wal khafad, dan tanda di akhir juga apa? Khafad. Ini maksud dengan khafad di sini apa? Al kasrah. Naam. Kasrah di akhirnya. Dalam kondisi jar. Wallati fi akhir, wallati fi jumlatihi khamsun. Naam. Sekarang yang pada jumlahnya itu ada 5, at-tangkir karijal. Taim. Tangkir sudah belum tadi? Hah? Tangkir sudah. Taskir aja yang belum tahu. Taksir kayaknya. Mana? Taskir fulais. Naam, ketika suatu bisa ditaskir jadi naam. Taib, fulusun menjadi apa? Fulais. Naam. Usfurun menjadi? Taib. Usfur, ha? Usfai, apa? Usfair atau? Naam. Taib, talibun? Tulaim. Naam. Tuwailib, jamaknya. Naam. Sedangkan ini karijal, maksudnya kalau tangkir ikhwanifillah, naam, sudah ada ya kan, tangkir pada apa? Soh dan sohin, ini taksir. Naam, pinjam. Dibetulkan sehingga tidak keliru lagi. Naam, jelas dari contohnya rijal kan apa? Taksir, jamak taksir dari apa? Rajul. Sawabuhu at-taksir gitu. Nah, nah bisa diubah menjadi jamak taksir. Ini juga alamat isim. Demikian pula bisa ditasghir. Nah, menjadi faulus, fauluson menjadi fulais. Wal idmar tudamir kan nahwa ana wa anta, wal ibham ka hadza, wal mausul kal ladzi wal lati wa akhawatu wa akhawatihim. Nah, seperti apa alladzi, allati dan akhwatnya. Ini tanda yang ada pada jumlahnya. Nah, pada jumlahnya yaitu apa berubahnya ini khonifilah. Kalau rajul menjadi rijal, fulusun menjadi apa? Fulais. Nah. Taim. Walati fi maknahu tis'un sekarang. Yang pada maknanya ada 9, kaunuhu fa'ilan au maf'ulan au mubtada'an au man'utan au 'alaman. Naam. Au munakkaran au munawwanan wa kaunuhu khabaran wal isnad. Ini semuanya yang sifatnya apa? Maknawi, tanda yang pada maknanya. Maksudnya apa? Yang bisa menjadi fa'il ya apa? Isim, ya kan? Dari isi makna. Enggak mungkin na'am fi'il menjadi fa'il. Ya fa'il ya berupa isim, demikian pula maf'ul, mubtada, kemudian man'ut, na'am alam yang dinamai, ya, nama itu ya isim. Baik itu nama orang, nama tempat, nama binatang dan seterusnya. Na'am. Au munakkaron atau yang apa dinakirahkan. Taib, dinakirahkan jelas. Naam. Karena itu pembagian dari isim, nakirah dan ma'rifah. Au munawwanan atau ditanwin. Naam. Wa kaunuhu khabaron wal isnad. Dan dia menjadi khabar jelas, khabar itu berupa apa? Isim asalnya. Dia menjadi suatu kata kok menjadi khabar ikhwanifillah, maka apa? Dia itu isim. Taim. Bagaimana dengan contoh ikhwanifillah? Zaidun, na'am. Zaidun, na'am. Yadhab. Zaidun, yadhab. Yadhab kan sebagai khabar. Berarti yadhab isim. Hah? Terus bagaimana ini? Zaidun yadhabu ila suq. Yadhab? Hah? Ya, nah apa? Jadi itu jumlah. Naam. Baik. Yang menjadi khabar adalah jumlah. Dan yadhab namanya fi'il. Ya, mesti ada fa'ilnya. Baik. Sehingga mesti jumlah. Ada pun sesuatu yang naam mufrad yang bukan jumlah kemudian menjadi khabar, maka yakin itu apa? Isim. Wal isnad juga isnad ilaih yang terakhir kita bahas dari apa penjelasan Ibnu Hisham rahimahullah. Kalau kita perhatikan dari 31 naam tanda ini khanifillah, ada yang terulang secara global. Seperti misalnya apa? Ketika menyebutkan tanda yang maknawi, maknawi munawwanan. Naam. Tayyib. Kemudian di atas juga disebutkan apa? Jenis-jenis tanwin secara apa? Secara terperinci. Tapi ini kalau diperinci khanifillah, naam, dengan 4 perincian. Di awalnya, di akhirnya, kemudian pada jumlahnya dan pada maknanya. Qala fa in qulta haitsu kana lil ismi alamatun katsiratun falimakhtara hadhihi al alamat allati dzakaraha. Apabila engkau katakan, nah. Taib. Isim itu kan memiliki apa? Tanda-tanda yang banyak seperti ini. Lalu kenapa Ibnu Hisham memilih naam 3 alamat yang bisa dia sebutkan tersebut? Naam, qultu li annaha ashharu min ghairiha. Ini alasannya. Ibnu Hisham menyebutkan 3 tok dikarenakan itu yang lebih masyhur dari tanda-tanda yang lain. Wal masyhuru ashharu. Dan perkara yang masyhur itu lebih mudah untuk diingat. Naam. Fayunasibu al-mubtadi al-maksuda bihadal kitab. Naam. sehingga apa? Cocok ya, fayunasibul mubtadiyah, sehingga apa? Cocok dengan apa? Dengan para mubtadi yang dimaksudkan dengan kitab ini. Jadi kotor ini asalnya untuk mubtadi ya. Mubtadinya orang Arab. Nah, kotor ini asalnya untuk mubtadi, memang tayyib. Jadi kita berusaha mempelajarinya. Dan nah, sebagaimana perkataan syair apa? La astushilanna sa'ba au udrikal muna. Ya, jangan dianggap sulit. Nah, dalam artian insyaallah bisa. Nah, insyaallah bisa, tapi ya tentunya dengan usaha di murojaah. Tayyib. Dengan ini kita selesai dari tanda-tanda isim. Ya, tanda-tanda isim yang 3. Kemudian faedah keseluruhannya ada 31. Yang penting khanifillah tentang jenis-jenis tanwin tadi. Jenis-jenis tanwin diingat. Adapun tanda-tanda yang terpenting di 31 ini, nah, sekilas sebagai apa? Wawasan. Wawasannya apa yang disebutkan dalam jurumiyah, jika yang disebutkan nah di sini dalam kotor ini tidak semua. Nah, cuman seorang tentunya mengambil tanda yang paling pokok. Tanda yang paling pokok sehingga dengannya bisa mengetahui na'am keisiman semua isim yang ada. Na'am keisiman semua isim yang dia dapati. Na'am, dan di antara tanda juga yang hendaknya diperhatikan al-isnad ilaihi, karena ini tanda yang paling penting. Dengannya isim-isim dhamir kita bisa mengetahui keisimannya. Naam, naktabi bihadha, subhanakallah. Untuk kaum Zaidun, Zaidun di sini isnad ilaihi. Apanya? Untuk tanda isim itu. Kaum Zaidun. Naam, bisa. Untuk tanda isim dia di situ ada apa? Tanwin. Dia itu sebagai apa? Fa'il. Dia juga apa? Isnad ilaihi dari sisi mana? Karena apa? Naam, qiyam disandarkan kepada sisit. Makanya isnad ilaihi ini paling apa? Paling bermanfaat. Nah, tapi terkadang apa? Kalau pun ada tanda yang lebih gampang yang zahir, maka kita pakai yang zahir. Ya kan? Kaidahnya kan gitu. Dalam artian kalau di situ ada tanda yang zahir, ya sudah yang zahir. Ngapain kita ke tanda-tanda yang sifatnya maknawi? Nah, kama zaitun, zaitun dia alam jelas. Nah, ya, alam ya na'am isim ada tanwinnya. Nah, sebagai fa'il. Nah, jelas dia itu isim. Baik. Kalau kaum hi mubtalan minhu itu